Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV dan radio Roja, TV dan radio Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kajian rutin kita pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala akan memasuki bab yang ke-97, bab al-istikharah wal musyawarah, bab tentang istikharah atau beristikharah dan bermusyawarah. Adapun tentang asal dari kata makna dari bab ini, bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah taala membahas tentang pentingnya seorang untuk melaksanakan salat istikharah di saat dia akan mengerjakan sesuatu. Dan tentu sesuatu di sini bukan hal yang wajib. Karena kalau hal yang wajib, itu tidak perlu istikharah. Jadi hal-hal yang tidak bersifat wajib, tapi mungkin dia ada ketidakjelasan, sehingga seorang dianjurkan untuk mengerjakan sholat istikharah, meminta petunjuk, pedoman yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia melaksanakan suatu perkara itu atau dia meninggalkan suatu perkara tersebut, ya jadi dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta pilihan yang terbaik. Adapun tentang al-musyawarah, ya, musyawarah atau syura, ini adalah bagian dari tuntunan dan ajaran Al-Quranul Karim dan ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena bagaimanapun suatu putusan yang dihasilkan dari sebuah musyawarah, musyawarah yang dari orang-orang yang dewasa, dari orang-orang yang mempunyai pemikiran yang cemerlang, orang-orang yang mengetahui tentang dinnya, agamanya, ya, bahwa musyawarah dengan mereka dalam urusan-urusan perkara-perkara yang akan diambil putusannya, perkara masalah musyawarah ini adalah bagian dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Adapun dalil tentang musyawarah dalam Al-Quranul Karim Surat Ali Imran ayat yang ke-159, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Dan beliau laksanakan hal tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam laksanakan musyawarah tersebut ketika pada peristiwa-peristiwa besar di dalam menghadapi suatu peperangan, pada waktu perang Badar, pada waktu perang Uhud, pada waktu perang Khandaq, Nabi alaihi salatu wassalam bermusyawarah dengan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya Allah perintahkan kepada beliau, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam suatu urusan, dalam suatu perkara. Ya, apalagi kalau perkara itu perkara yang besar, perkara yang amat penting, maka ini dianjurkan untuk bermusyawarah. Ya, untuk bermusyawarah. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-38, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka hendaklah mereka musyawarahkan. Ya, urusan mereka hendaklah mereka musyawarahkan. Ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memuji kaum mukminin, ya, yang mana mereka tidak mengambil satu putusan kecuali dengan mereka berbincang-bincang, mereka bermusyawarah. Ya, dengan demikian insyaallah Ta'ala akan mendapatkan hasil yang terbaik. Termasuk apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu misalnya, yang menunjukkan bahwa beliau mengedepankan tentang musyawarah ini. Tatkala beliau ditusuk, ya, dibunuh oleh seorang Majusi, ya, ketika beliau sedang sholat subuh, ya, dan beliau masih bertahan hidup ketika itu, tapi beliau telah mengetahui keadaannya, bahwa beliau akan mati, akan meninggal, ya, dengan peristiwa itu. Maka beliau memberikan wasiat untuk, ya, melanjutkan khilafah atau kekuasaan beliau, kepemimpinan kaum muslimin. Beliau berikan kepada 6 orang agar mereka bermusyawarah. Ya, 6 orang itu diantaranya adalah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, ya, Talha bin Ubaidillah, dan yang lainnya. Ya, ini mereka kemudian mengadakan musyawarah. Musyawarah untuk memilih siapa yang patut menggantikan beliau, yaitu Umar bin Khattab, setelah beliau wafat. Maka kemudian terpilihlah, ya, dari hasil musyawarah yang cukup panjang, ya, diriwayatkan dalam beberapa riwayat tentang apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau 3 malam, ya, 3 hari 3 malam tidak tidur, ya, karena beliau bermusyawarah dengan para sahabat, mendatangi sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, untuk memutuskan siapa di antara Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang akan menjadi khalifah ketika itu, pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian di hasil musyawarah diputuskan, yaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah atau amirul mu'minin, menggantikan khalifah yang terbunuh karena terzalimi, yaitu Umar bin Khattab, yang dibunuh oleh seorang Majusi. Ya, alaihi ma alaihi minallah. Ini yang terjadi. Intinya bahwa mereka bermusyawarah. Mereka bermusyawarah, ya, dalam hal tersebut. Jadi urusan musyawarah ini memang merupakan ajaran Islam, tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, musyawarah dalam hal yang baik untuk mendapatkan suatu putusan yang baik pula. Keputusan yang bijak. Keputusan yang memiliki nilai tinggi, berarti, memiliki maslahat bagi umat, ya, dengan musyawarah tersebut. Adapun tentang sholat istikharah, yang pertama kali disebutkan oleh An-Nawawi, bab al-istikharah wal musyawarah, tentang sholat istikharah yang sudah saya jelaskan secara sepintas tadi, dibawakan riwayat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam membahas hadis-hadis Nabi SAW dalam bab ini, yaitu dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Jabirin radhiyallahu anhu qal, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kasurati minal Qur'an. Adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami al-istikharah, ya, doa, bacaan, ya, untuk beristikharah dalam semua perkara-perkara. Ibaratnya beliau mengajarkan kepada kami satu surat dari surat-surat Al-Quranul Karim. Yaqul, kata beliau sallallahu alaihi wasallama, idza hamma ahadukum bil amri, apabila salah seorang di antara kalian berkeinginan, berkehendak, ya, untuk melakukan satu urusan, ya, satu perkara, falyarka rak'ataini min ghairil faridhah, maka hendaklah dia sholat dua rakaat, dan sholat ini bukan sholat yang wajib. Ini termasuk sunnah. Ya. Hendaklah dia sholat dua rakaat, dan sholat ini bukan faridhah. Ini bukan sholat yang wajib. Thumma liyakul, kemudian setelah dia sholat, dia mengucapkan atau dia berdoa, Allahumma inni astakhiru bi'ilmika. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku memohon pilihan kepada engkau, ya Allah. Ya, dengan ilmumu. Karena Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Maka seorang yang salat istikharah membaca doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku memohon atau meminta pilihan darimu dengan ilmumu, ya Allah. Wa astaghfiruka biqudrati wa astaqdiruka biqudratika. Dan aku memohon, ya Allah, dengan kekuasaanmu. Ya. Aku mohon kepada engkau, yakni petunjuk, dengan kekuasaanmu. Aku mohon pada engkau kemampuan kepada diriku. Berikan kekuatan pada diriku dan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku mohon pada engkau karuniamu yang besar. Karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Karena sungguhnya engkau maha kuasa dan aku tidak berkuasa. Jadi engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Sementara aku adalah hamba yang lemah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Wa ta'lamu wa la a'lamu. Dan engkau mengetahui. Sedang aku tidak mengetahui. Ya. Wa anta'lamu al-ghuyub. Dan engkau adalah zat yang maha mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri, ya Allah, ya Allah, engkau mengetahui bahwasanya perkara ini adalah baik bagiku di dalam agamaku, yakni baik bagi agamaku, baik bagi kehidupanku, baik bagi akibat dari urusan ini bagiku. Au qala ajili amri wa ajili. Dalam satu riwayat beliau mengatakan, ya, dalam doa ini, bahwa engkau ya Allah yang mengetahui akibat dari urusan ini cepat atau lambat. Faqdurhu li wa yassirhu li. Maka mudahkanlah bagiku, ya. Maka takdirkanlah, tetapkanlah urusan itu bagiku dan mudahkanlah untuk aku, yakni dalam melaksanakan perkara tersebut. Thumma barik li fih. Kemudian berkahilah aku dalam perkara tersebut. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li. Dan engkau mengetahui, jika engkau mengetahui, ya, dan tentu Allah zat yang maha mengetahui, anna hadzal amra syarrun li, bahwasanya perkara ini, yani perkara yang akan dia lakukan, itu adalah keburukan bagiku, yang akan mendatangkan, akan mengibatkan keburukan bagiku. Fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Akan mendatangkan keburukan bagi diri agamaku, bagi kehidupanku, bagi akibat dari perkaraku ini. Au qala ajili amri wa ajili. Ya, dalam satu riwayat beliau mengatakan, dan engkau mengetahui tentang akibat dari perkara ini, baik cepat maupun lambat. Fasrifu anni. Jika engkau mengetahui ada keburukan dalam perkara ini, maka fasrifu anni. Palingkanlah urusan ini dari aku. Wasrifni anhu, dan palingkan aku dari urusan ini, dari perkara ini. Waqdur liyal khairu haitsu kan, dan tetapkan nabi aku ya Allah kebaikan dimanapun kebaikan itu berada. Thumma ardini bihi, dan jadikanlah aku ridha kepada yakni kebaikan yang engkau telah takdirkan untukku itu. Qal wa isma hajatahu, kata Jabir atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hendaknya dia menyebutkan hajatnya apa, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, itu disebutkan. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Nah, jadi ini doa adalah doa istikharah atau salat istikharah. Salat istikharah adalah salat sunnah. Kita dianjurkan ya atau disunnahkan apabila ingin mengerjakan suatu perkara, hendaklah kita istikharah. Istikharah. Seorang misalnya ingin membeli satu rumah di satu tempat, ya, dia boleh beristikharah. Semoga tempat yang dia beli itu adalah tempat yang baik, ya, tempat yang baik, yang tepat, dan harta yang dibelanjakan untuk membeli itu juga tepat sasarannya. Itu contoh. Seorang akan menikahi seorang wanita, ya, maka dia dianjurkan juga istikharah. Ya. Istikharah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menentukan pilihan yang terbaik dari dua pilihan, iya atau tidak. Jadi atau tidak. Lakukan atau tidak lakukan perkara tersebut. Ya. Maka istikharah itu disebut oleh para ulama bahwa istikharah itu adalah talabu khairi al-amrain, ya, liman ihtaja ilaih, wa talab at-taufiq lahu. Istikharah itu adalah seorang meminta yang terbaik dari dua pilihan. Dia minta yang terbaik dari dua pilihan. Ketika dia membutuhkan pilihan tersebut, ya, dia minta pada Allah yang terbaik dari dua perkara itu, dan dia memohon pada Allah taufik, ya, taufik agar putusan yang diambilnya, pilihan yang diambilnya dari dua, salah satu dari dua pilihan itu, itulah yang terbaik, itulah yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang salat istikharah ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa salat istikharah ini bukan berkaitan dengan hal yang wajib atau hal yang memang dianjurkan. Ya. Tidak. Dia, kalau hal-hal yang wajib, itu wajib dilakukan. Tidak perlu istikharah. Seorang mampu, dia punya duit. Sekarang menjelang Idul Adha, hari korban, dan dia mampu membeli hewan, kambing atau sapi atau yang lainnya. Dia tidak perlu istikharah. Aku kira-kira berkorban enggak di hari Idul Adha? Tidak perlu. Karena memang berkorban itu satu yang sangat dianjurkan. Mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Walaupun ada sebagian ulama yang wajibkan bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak. Tidak ada kewajiban. Nah, sekarang seorang mempunyai kemampuan. Ada peluang waktu. Ada kemampuan finansial untuk membeli seekor kambing misalnya. Dia berkorban di hari Idul Adha. Nah ini tidak perlu istikharah. Ya, tidak perlu istikharah. Lakukan. Karena ini hal yang dianjurkan. Jadi istikharah ini hal-hal yang bukan merupakan hal yang wajib atau hal yang dianjur, yang dianjurkan. Sekarang, kalau mungkin ada yang bertanya tentang ya, apa yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin ketika menikah, memilih seorang wanita, itu dia dianjurkan istikharah. Padahal kawin atau nikah itu sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Nah, ini perlu dipahami bahwa yang dimintai istikharah itu menikah dengan wanita tersebut, bukan kawinnya, ya, tetapi dengan personnya, orang ini. Ya, itu yang diminta untuk istikharah. Ya, apakah dia dengan wanita ini dia akan menjadi baik agamanya, menjadi baik kehidupannya, menjadi baik akibatnya, ataukah tidak? Karena memang ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang memilih wanita. Fadfar bidhati din taribat yadak. Inilah wanita yang memiliki agama, ya, maka engkau akan bahagia, engkau akan baik hidupmu. Nah, jadi itu contoh. Ya, ketika seorang melihat seorang wanita, dia ingin menikahi wanita itu, maka dia sholat istikharah bukan karena nikahnya, tapi karena personnya orang ini, wanita tersebut, baik atau tidak. Walaupun mungkin ada upaya-upaya yang lain, ya, dan bertanya kepada orang yang mengenal wanita tersebut, dan bertanya kepada sanak familinya atau keluarganya, ya, itu juga salah satu jalan untuk mengetahui. Ya, tapi tetap seorang istikharah. Nah, ketika dia beristikharah, yang patut dipahami dalam hal ini bahwa kebanyakan orang awam, ya, kebanyakan orang awam ketika mereka istikharah, selalu yang dinantikan oleh mereka adalah mimpi. Padahal tidak mesti dengan sholat istikharah itu seorang harus mimpi. Tidak. Ya. Tidak. Jadi jangan kemudian ini dianggap sesuatu yang harus mimpi. Kalau mimpi, tidak mimpi berarti seakan-akan dia itu mengatakan, oh kok tidak ada, aku tidak mimpi kok setelah aku sholat istikharah. Ya, aku tidak melihat sesuatu, dalam arti bermimpi. Nah, perlu diketahui bahwa ya, bahwa tidak setiap orang yang beristikharah itu dia bermimpi, ya. Tetapi ada tanda yang lain, yaitu kemantapan dalam dirinya. Kemantapan di dalam dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dia akan jalankan itu. Nah, kalau dia mantap, dadanya lapang, ya, jiwanya mantap melakukan perkara itu, lakukanlah. Ya, tapi kalau tidak, ya dia mundur. Kalau mantap, laksanakanlah. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seorang sholat istikharah, dia telah menyerahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa istikharah ini disebutkan sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat doa istikharah ini dan salat istikharah, sebagaimana beliau mengajarkan salah satu surat dalam Al-Qur'anul Karim, ini menunjukkan pentingnya istikharah dalam perkara-perkara yang akan diambil oleh seseorang atau ditinggalkan oleh seseorang. Beristikharahlah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Rasulullah SAW, yang mana beliau telah mengajarkan segala sesuatu kepada umat ini. Semua yang menjadi baik bagi mereka telah disampaikan, diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua keburukan yang apabila dilakukan menimpa mereka sudah diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti cinta beliau kepada umatnya, cinta beliau kepada umatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian salat sunnah istikharah ini dua rakaat ya, seperti biasa waktunya ya tidak ditentukan, boleh siang hari, boleh di malam hari, boleh di tengah malam ya, boleh di tengah malam atau di siang hari di waktu duha. Intinya bahwa sholat istikharah ini tidak ada waktu yang ditentukan harus siang hari atau harus malam hari. Demikian pula bacaannya, tidak ada bacaan yang khusus. Rakaat pertama membaca ini dan itu, rakaat kedua membaca ini dan itu, juga tidak ada ketentuan. Intinya sholat dua rakaat. Kemudian seorang ya, sholat dua rakaat seperti biasa, lalu dia berdoa pada Allah Ta'ala. Memang ada khilaf di antara ulama sebetulnya, kapan doa ini dibaca? Apakah sebelum salam atau sesudah salam? Ya, doa istikharah ini dibaca kapan? Sesudah salam dari sholatnya atau sebelum salam? Kebanyakan ulama menyebutkan, ya, atau sebagian ulama mengatakan bahwa doa ini dibaca setelah salam. Setelah salam dari dua rakaat yang dia lakukan sholat istikharah itu, kemudian dia membaca, memuji Allah, membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia membaca doa ini, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang perlu dipahami bahwa demikian pula sholat istikharah ini tidak dianjurkan ya, ketika seorang akan meninggalkan sesuatu yang haram atau sesuatu yang makruh ya. Dia melakukan sesuatu yang haram misalnya, kemudian dia akan meninggalkan dia ya. Lalu dia mengatakan, aku mau istikharah untuk meninggalkan yang haram ini. Itu tidak perlu. Yang haram itu harus ditinggalkan. Demikian pula yang makruh harus ditinggalkan ya, tanpa istikharah. Karena itu memang yang wajib ditinggalkan. Kalau itu haram. Ya, jadi ini yang perlu dipahami. Bahwa sholat istikharah itu bukan untuk mengerjakan sesuatu yang wajib. Atau sesuatu yang dianjurkan. Juga bukan untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Atau sesuatu yang makruh. Ya. Kalau yang haram dan makruh segera ditinggalkan. Tidak pakai sholat atau tanpa sholat istikharah. Baik, kemudian disebutkan oleh para ulama tentang sholat istikharah ini, ya, karena Nabi SAW mengatakan, atau Jabir bin Abdullah mengatakan, istikharah fil umuri kulliha, dalam semua perkara. Ini menunjukkan dalam banyak hal yang akan dilakukan oleh seorang, walaupun kadang-kadang dianggapnya hal itu kecil, tapi tetap dianjurkan untuk istikharah. Tetap dianjurkan untuk istikharah. Baik dalam hal yang perkara yang besar ataupun perkara yang kecil, dianjurkan untuk istikharah. Karena kadang-kadang seorang menganggap remeh sesuatu yang dianggapnya kecil, satu perkara, ternyata perkara itu kalau dilakukan akan berdampak besar. Berakibat besar. Ya. Maka di sini kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menggerakkan hati seorang. Ketika dia telah melakukan istikharah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan pilihan kepada yang terbaik. Nah, kalau seorang sudah sholat istikharah, mantap hatinya untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu, ya, suatu perkara, maka jalankanlah, ya. Jangan dia bimbang lagi, tapi jalankan, karena dia telah menyerahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam doanya, yang menunjukkan bahwa dia, orang ini adalah manusia, ada orang yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kemampuan, demikian pula tidak punya ilmu. Kita tidak mengetahui yang gaib. Tidak ada manusia mengetahui yang gaib. Yang mengetahui yang gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak mengetahui apa yang akan kita lakukan di esok hari. Karena hanya Allah mengetahui yang gaib. Ya, oleh karena itu, kita menyerahkan perkara yang akan kita lakukan atau tidak kita lakukan, kita serahkan pilihannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah memberikan salah satu dari dua pilihan yang terbaik. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sholat istikharah, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, bukan sholat yang wajib, tapi sholat yang dianjurkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min ghairil faridah, min ghairi al faridah. Jadi sholat ini bukan sholat yang faridah, sholat yang wajib, tapi sholat yang disunnahkan. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perilaku seorang mukmin yang ini menjadi tuntunan agama kita. Serahkan perkara kita kepada Allah Ta'ala. Ya, dalam apa yang kita hadapi atau kita alami atau musibah menimpa diri kita, sudahlah, serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala perkara itu. Jangan kita banyak ya merengek, mengadu kepada manusia. Jangan. Ya, apalagi orang yang bertauhid, orang yang berakidah, masya Allah. Ya, jangan kemudian meminta, merengek, mengadu, ya, kepada manusia. Ada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, zat yang maha mengabulkan permohonan seorang hamba. Maka mintalah pada Allah, ya, mohonlah kepada Allah, serahkanlah urusan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena apa? Ketika seorang banyak merengek pada manusia, ini menunjukkan kelemahan iman orang itu. Ya. Kelemahan iman orang itu. Dan menunjukkan tentang ketidakpuasan dia kepada apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketidakpuasannya. Padahal di antara sikap dan perilaku seorang mukmin, ketika dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu dia bersabar. Ya. Dia bersabar. Mohon kepada Allah ta'ala. Allah memberikan jalan keluar. Supaya Allah memberikan dia ganjaran yang besar. Dari ujian yang dengannya Allah mengujinya. Itu sikap seorang mukmin yang bertauhid, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tempat mengadunya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang akan mulia di saat dia dalam semua urusannya dia kembalikan kepada Allah Ta'ala. Dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Dia menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau setiap urusan kecil ataupun besar, sebentar-sebentar ngomong, bicarakan kepada fulan, nanti kepada Alan, nanti kepada fulan, dan seterusnya. Ini menunjukkan kelemahan imannya. Ya. Tidak kuat dengan takdir Allah. Anda kuat atau tidak, Allah kalau sudah menentukan suatu takdir, tidak ada yang bisa mengelaknya. Ya. Maka pasrahkan pada Allah Azza wa Jalla. Serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Introspeksi diri. Ya. Hasibu anfusahum, anfusakum. Qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hitunglah, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla terkadang ketika ingin merubah seorang hamba, ya, agar menjadi lebih baik, Allah memberikan ujian pada hamba itu. Allah menguji hamba itu. Dan ujian untuk mengangkat derajatnya atau mengampuni dosanya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, beliau mengatakan bahwasanya seorang hamba, bahwasanya Allah telah menyediakan bagi seorang hamba suatu manzilah di sisi Allah. Suatu manzilah, suatu kedudukan yang tinggi di sisinya. Namun, hamba ini dengan amal ibadahnya, amal perbuatannya, dia tidak akan sampai ke manzilah tersebut. Dan amalnya tidak menjadikan dia sampai kepada manzilah itu. Makanya bagaimana untuk dia sampai kepada manzilah tersebut? Allah menguji dia. Dan ujian-ujian. Ya. Agar dia sampai kepada manzilah yang sudah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba tersebut. Jadi berita gembira. Berita gembira bagi seorang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan satu ujian. Ya. Untuk bersabar. Menerima dengan lapang dada dan jiwa yang besar dan keyakinan yang penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa ujian itu ada hikmahnya di balik ujian tersebut, sehingga dengan demikian beban yang tadinya berat akan menjadi ringan, ya. Makanya keyakinan seorang pada Allah ta'ala sangat, ya, menjaga, memelihara seorang dari bertindak yang tidak sewajarnya. Dari berkata perkataan yang tidak sepatutnya. Karena dia yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pentingnya kita menanamkan akidah ini, keyakinan ini. Ya. Akidah itu diamalkan, dipraktekkan, tauhid itu diamalkan. Yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu. Mantapkan pendirianmu, tauhidmu kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa semua nikmat dari Allah, demikian pula ujian, adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengangkat derajat seorang, atau mengampuni dosanya. Dan demikian seorang akan hidup nyaman di dunia ini. Makanya saya katakan, kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu heran dengan perlakuan-perlakuan manusia kepada kita. Ya. Karena apa? Orang-orang yang lebih mulia, yang telah mendahului kita, telah diperlakukan oleh manusia lebih dari apa yang diperlakukan terhadap diri kita. Ya. Bahwa mereka yang mulia, para anbiya, para rasul, para ulama, orang-orang yang soleh, telah diperlakukan oleh manusia lebih dahsyat dari apa yang kita diperlakukan oleh manusia. Maka dari itu, dengan demikian, kalau seorang mantap dalam dirinya, segala ujian bagi dia kecil. Dadanya tetap lapang. Dia tetap memiliki pendirian. Kebergantungannya pada Allah Ta'ala akan meningkat. Ya. Tapi kalau seorang diuji oleh Allah Ta'ala dan satu ujian, kemudian dia mendapatkan cobaan di dunia ini karena suatu dari manusia, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, ya, kemudian diumbarkan ke sana kemari, ya, tidak ada gunanya. Akan kelihatan kedoknya, kelemahan imannya, ya. Kekurangan yakinnya kepada Allah Ta'ala. Itu akan tampak. Ya. Itu akan tampak sekali. Maka dengan seorang, dia hanya menggantungkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah akidah dan itulah tauhid. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahwa solat istikharah adalah solat yang kita dianjurkan ketika melakukan sesuatu yang itu bukan hal yang wajib, bukan pula yang dianjurkan, bukan juga ketika meninggalkan yang haram, tidak perlu istikharah. Ketika meninggalkan sesuatu yang makruh, juga tidak perlu istikharah. Tapi hal-hal yang selain itu. Hal-hal yang selain itu. Kadang-kadang seorang diajak safar, misalnya, oleh temannya. Kadang-kadang dia perlu istikharah. Safar atau tidak safar. Ya. Minta pada Allah Ta'ala. Aku berangkat atau tidak. Ya. Apalagi bepergian yang mungkin tidak ada kepentingannya. Ya. Maka seperti itu pun misalnya. Dia ingin minta pada Allah Ta'ala istikhor. Ya. Atau yang lainnya dari amal-amal yang lainnya. Kemudian ketika seorang hamba mengatakan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ya Allah. Tentu Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tapi ketika seorang meminta mohon pada Allah Ta'ala, ini menunjukkan kelemahan hamba itu. Ketika seorang berdoa dengan mengatakan, ya Allah, Allahumma, in kunta ta'lam. Seandainya engkau mengetahui. Ya, ini bukan berarti Allah tidak mengetahui. Ucapan ini bukan bermakna Allah tidak mengetahui. Karena seakan-akan begitu kesannya. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amru khairun li. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagi aku. Jadi seakan-akan Allah tidak mengetahui. Allah maha mengetahui. Tapi solat ini adalah merupakan tuntunan Nabi SAW untuk menunjukkan kelemahan manusia. Dan ketidaktahuan manusia. Ya. Sehingga dia menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Dia meminta pilihan yang terbaik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi, doa ini menunjukkan kepada kita tentang kelemahan manusia. Sehingga dia meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Mana yang terbaik dari pilihan itu. Kemudian juga menunjukkan kelemahan manusia ketika dia mengucapkan, ya Allah, kalau seandainya itu baik, maka mudahkanlah bagi aku. Tapi kalau tidak baik, palingkanlah aku dari perkara itu, dan palingkanlah perkara itu dari aku. Ini juga menunjukkan kelemahan manusia dan ketidaktahuan mereka, ya, akan apa yang terjadi. Maka dari itu, dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila seorang setelah dia sholat istikharah, ya, kemudian mantap pendiriannya, maka lakukanlah apa yang akan dilakukan. Ya. Kemudian serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakinlah, ya, apa yang terjadi setelah perkara itu, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Karena seorang sebelumnya telah mohon pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia telah mengerjakannya, lalu dia melihat akibat dari perbuatannya, ya, atau dari apa yang dia kerjakannya itu, maka semua itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta keridhaan Allah Azza wa Jalla, atau mohon pada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kita ridha dengan apa yang sudah menjadi putusan. Baik. Ada dua hal yang sudah dijelaskan tadi, atau satu hal yang telah dijelaskan tadi tentang sholat istikharah itu tidak mesti, ya, seorang harus mimpi. Ya. Dan ini banyak kita dengar dari kaum awam. Ketika dia telah istikharah, Ustaz, saya ini sudah istikharah, Ustaz, tapi kok tidak mimpi sesuatu? Ya, memang bukan tidak harus ditandai dengan mimpi. Tapi dengan kemantapan dalam diri seseorang atau ketidakmantapan dalam diri seseorang. Ya. Terhadap sesuatu itu. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sebagian ulama mengatakan bahwa seorang itu boleh saja ketika dia selesai sholat fardu, sholat wajib, atau setelah selesai sholat sunnah, ya, dia boleh membaca doa istikharah ini. Ya. Padahal kalau kita melihat hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Nabi SAW mengajarkan sholat istikharah ini dengan doanya. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat istikharah dan doanya itu adalah sholat yang terpisah, tersendiri. Ya, bukan doa ini bisa dikaitkan dengan misalnya seorang setelah selesai sunnah duha, dua rakaat, lalu dia mengangkat tangannya, kemudian berdoa dengan doa ini. Tidak. Kalau dia sholat sunnah duha, itu sholat duha. Tapi sholat yang diajarkan di sini adalah sholat sunnah tul istikharah. Dua rakaat. Waktunya tidak ditentukan. Boleh malam hari, boleh siang hari. Dia sholat, dia mengerjakan sholat tersebut. Kemudian dia doa dengan doa ini, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara fikih dari salat istikharah ini, ya. Kemudian bab yang berikutnya sebagai mukaddimah insyaallah pada hari ini, mukaddimah untuk bab yang berikutnya yaitu bab ke-98, ya, babu istihbab adh-dhahab ila al-'id wa iadati al-mariid wal hajj wal ghazwi wal janazah wa nahwiha min tariqin war ruju' min tariqin akhar li takthir mawadhi' al-ibadah. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya ketika kita pergi misalnya salat Id. Salat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian pula disebutkan di sini ketika kita pergi menjenguk orang sakit atau ketika pergi ibadah haji atau ketika pergi peperangan atau menghantarkan jenazah. Ini dianjurkan, ya, pergi dari satu mengikuti satu jalan, ketika pulang melewati jalan yang lainnya. Ya. Kalau yang masyhur yang kita dengar, ya, yang banyak dibicarakan oleh para dai, para ustaz, ya, cenderung atau memberikan kesan bahwa memilih jalan lain itu hanya ketika sholat, pergi sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Pergi melewati satu jalan, pulangnya melewati jalan yang lain. Ini kebanyakan itu yang selalu diceramahkan dalam masalah ini. Tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau bahkan tidak hanya ketika sholat Id, tetapi dalam aktivitas yang lainnya yang berkaitan dengan ibadah pada Allah Ta'ala. Itu pergi dengan satu jalur, pulang dengan jalan yang lain. Ya. Pergi dengan satu jalan, pulang dengan jalan yang lain. Apa hikmahnya kata beliau? Adalah litaksir mawadil ibadah. Untuk memperbanyak, ya, tempat-tempat yang di situ ada bekas-bekas ibadah. Ya. Itu hikmahnya. Ini disebut oleh beliau rahimahullah ta'ala. Nanti insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan akan datang, ya, tentang hadis-hadis dalam bab ini. Ya, namun tidak mengapa insyaAllah pada kesempatan ini kita membahas karena memang hadisnya tidak banyak. Dan insyaAllah masih ada waktu 5-10 menit. Yaitu hadis yang pertama yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Qal rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, An Jabir radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Jabir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau adalah seorang sahabat dari kaum Ansar. Kata beliau yaitu Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu Idin khalafa at-tariqa. Riwayat Imam Al-Bukhari. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika di hari Id, beliau menyelisihi jalan. Artinya, jalan ketika pergi ke musholla, musholla itu tanah lapang, dan jalan ketika kembali dari musholla ke rumah, itu beliau memilih jalan yang lain. Ini yang dimaksud dengan khalafa at-tariq. Jadi tidak di satu jalan ketika pergi, pulang juga di tempat jalan itu tidak. Tapi ketika pergi melalui satu jalan, kemudian ketika balik, kembali dia melalui jalan yang beliau melalui jalan yang lain. Ini yang dimaksud dengan khalafa at-tariq. Nah, dari hadis ini tentu yang dianjurkan adalah, ya, insyaallah kita 1-2 hari lagi, ya, insyaallah hari Jumat yang depan itu akan datang hari Idul Adha. Nah, ini sunnah ini bisa dijalankan ketika pergi ke musholla ke tanah lapang untuk sholat. Dari satu jalur, pulangnya dari jalur yang lain. Ya, dari jalan yang lain. Jadi dianjurkan demikian ketika pergi dan ketika pulang. Karena apa? Karena jalan-jalan itu, atau makhluk-makhluk itu juga akan memberikan saksi dan persaksian di hari kiamat kelak. Ya, di hari kiamat kelak. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan tentang hari kiamat itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha? Yauma idzin tuhaddithu akhbaruha. Pada hari itu bumi akan memberitahukan berita-beritanya. Itu disebutkan oleh sebagian ulama tentang bumi ini pun akan menjadi saksi bagi perlakuan perbuatan seseorang di dunia ini. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama ya tentang masalah tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yakhruju min tariqis syajarati wa yadkhulu min tariqil mu'arras, min tariqil mu'arras, wa idza dakhala Makkah dakhala min ath-thaniyati al-ulya wa yakhruju min ath-thaniyati as-sufla. Jadi kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW kalau keluar dari kota Madinah, beliau akan safar, misalnya pergi umrah atau pergi haji atau pergi dalam rangka peperangan, ya, maka beliau keluar dari kota Madinah dari jalan Asy-Syajarah, dan beliau kalau masuk kembali dari bepergian dari jalan Tariq Al-Mu'arras. Ya, nama-nama tempat yang ada di kota Madinah. Wa idza dakhala Makkah dakhala min ath-thaniyah al-ulya. Dan beliau SAW kalau masuk kota Mekah, beliau dari satu bukit atau gunung Thaniyatul Ulya. Dan kalau beliau keluar dari kota Mekah setelah melaksanakan hajatnya di kota Mekah untuk umrah atau ibadah haji atau yang lainnya, yakhruju min ath-thaniyati sufla, beliau melalui jalan yang lain. Ya, dari sania, ya, dari bagian bawah dataran yang disebutkan oleh hadis ini. Hadis muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Baik. Dan ini juga menunjukkan pada kita tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Beliau masuk dari satu tempat, satu jalan, atau beliau keluar dari satu jalan, beliau masuk dari jalan yang lain. Ya, ini sebagaimana kata Imam An-Nawawi, untuk memperbanyak yakni jalan-jalan, tempat-tempat yang di situ dilakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini pun dianjurkan, ya. Jadi, apa yang disebutkan dalam hadis ini juga dianjurkan kepada kita untuk mengerjakannya. Ya. Ketika kita bepergian, ya, kalau sekarang mungkin pakai kendaraan, keluar dari jalan tol misalnya, ketika masuk dari jalan yang bukan jalan tol. Jadi intinya bahwa menyelisih jalan itu. Ini hal-hal yang dianjurkan ya oleh atau dilakukan oleh Nabi SAW dan dianjurkan untuk kita bisa mengerjakannya. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaAllah masih ada waktu untuk tanya-jawab. Aku lukau lihada, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya para pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Di layanan-layanan telepon, silakan Anda yang ingin terhubung 021-823-6543 atau pesan singkat 081-989-6543. Pertanyaan pesan singkat yang akan kami bacakan, di antaranya dari Ibu Yani Tambun, ingin bertanya Ustaz, jika sholat istikharah, apakah yang dilakukan terlebih dahulu? Apakah musyawarah terlebih dahulu atau sholat terlebih dahulu? Barakallahu fikum. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Ya, sebetulnya dua hal ini, dua hal yang berbeda. Tentang musyawarah, itu cenderung yang disebutkan dalam keterangan tadi, yaitu dalam perkara-perkara yang besar. Kita melihat bahwa Nabi SAW, ya, dalam perkara-perkara besar, beliau bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Ya, ada betul musyawarah yang mungkin ya, berskala kecil. Musyawarah dalam rumah tangga antara anggota keluarga. Itu hal yang juga baik, hal yang insya Allah mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Tetapi kemudian musyawarah itu juga tidak menghalangi dari istikharah. Kalaupun seorang di satu keluarga ada satu masalah yang mereka hadapi, ya, yang mereka ingin lakukannya, mereka musyawarah. Ya. Nah, hasil musyawarah ini juga tidak menghalangi dari kalau ada di antara anggota keluarga itu akan melakukan sholat istikharah. Ya. Satu contoh misalnya, dalam satu keluarga ada seorang anak. Dari beberapa anak, ada seorang anak laki-laki ingin berusaha. Ingin buka apalah, usaha apalah yang dia inginkan. Dia musyawarah dengan orang tuanya. Ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya. Ya, ya. Ayah, aku ingin ya membuka usaha ini. Bagaimana menurut pandangan ayah? Bagaimana pandangan ibu? Bagaimana pandangan saudaranya misalnya? Ya. Maka mereka memberikan apa yang menjadi pandangannya. Lalu kemudian terkesan di situ mereka setuju dan sepakat. Nah, musyawarah ini tidak kemudian menghalangi dari pelaku tadi, ya, anak tadi itu untuk sholat istikharah. Karena dia akan melakukannya. Jadi kalau dipadukan antara dua hal ini insya Allah juga akan lebih baik, ya, akan lebih matang dalam mengambil putusan itu. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ditanya mana yang didahulukan, wallahu a'lam, yang kelihatan dari apa yang dicontohkan tadi, ya, seorang musyawarah dulu mengambil pendapat baru kemudian dia sholat istikharah. Tapi ada hal-hal yang kadang-kadang seorang harus mengambil langkah sendiri dengan sendirinya. Artinya dia tidak perlu musyawarah. Ya, karena memang tidak diperlukan musyawarah. Maka di sini tidak perlu musyawarah, tapi dia langsung istikharah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala a'lam. Baik Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Kita akan mengangkat melalui layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Nah, silakan. Halo. Baik. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Ibu? Dari Ibu Sri dari Kuningan, Jawa Barat. Silakan Ibu. Ustaz, saya ada semalam mendengar itu kajian tentang bacaan sholat setelah ruku. Ada bacaan yang doa yang Allahumma la mani'a lima a'thaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadi minkal jadu. Itu benar atau saya yang keliru dalam mendengarkan kajian itu? Itu kalau boleh bisa dibaca untuk sholat sunnah atau sholat wajib atau hanya sholat malam saja, Ustaz? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, silakan. Baik, tentang doa itu atau bacaan tersebut, wallahu a'lam, bacaan itu diriwayatkan dalam hadis sahih, yaitu bacaan sesudah sholat lima waktu, ya, karena ada adhkar, zikir-zikir sesudah sholat. Sudah sholat lima waktu. Salah satunya adalah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Jadi ini kalau dilihat dari teks hadis itu, yaitu dibaca, ya, ketika selesai sholat lima waktu. Bagian dari zikir-zikir sholat lima waktu. Nah, sekarang misalnya, ada seorang meminjam doa ini, ya, dalam tanda petik, memakai doa ini ketika dia sujud, tapi tidak berulang-ulang, tidak dijadikan kebiasaan. Ya. Tidak dijadikan kebiasaan. Sesekali dia baca dalam sujudnya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang kau berikan. Tidak ada yang memberikan apa yang kau cegah. Ya. Kalau di ini sebagai satu hal yang dibaca, ya, sesekali di saat yang lain, dan tidak dijadikan kebiasaan, maka insya Allah masuk dalam kategori sebagai doa dan boleh saja. Tetapi kalau dijadikan kebiasaan, maka ini tidak ada contohnya. Karena kita dianjurkan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bacaan-bacaan itu sudah ada tempatnya. Ya. Bacaan ketika ruku Subhana rabbiyal azim tidak bisa diletakkan di waktu sujud. Ya. Karena di waktu sujud sudah ada bacaannya, subhana rabbiyal a'la. Jangan ditempatkan doa bacaan ini di tempat yang lain, ya. Oleh karena itu, demikian pula doa-doa yang apa namanya yang sudah ada ketentuan-ketentuan tempatnya, waktunya, maka dibaca di saat itu, ya. Kecuali seorang sesek ahli, dia istilah yaitu tadi mengambil atau meminjam dari lafadz itu dibaca sebagai doa di tempat yang lain. Ya, kalau sesekali insya Allah tidak mengapa. Satu contoh misalnya tentang Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar salah satu dari zikir pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'uka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Ini pada dasarnya dibaca petang, pagi dan petang hari doa. Tapi misalnya seorang dia ingin meminjam doa ini dibaca di tempat lain. Dia merasa dirinya dia telah berbuat satu dosa misalnya, kemudian di waktu saat sujud Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya, maka kalau dilakukan secara umum sesekali itu insyaallah hal yang tidak mengapa. Ya. Tapi kalau dijadikan suatu kebiasaan, ya ini yang dikhawatirkan nanti jatuhnya kepada bid'ah, amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Satu pertanyaan kembali dari pertanyaan pesan singkat seorang akhwat yang bertanya, Ustaz, apabila kita sudah menikah dan dalam perjalanan menemui kendala rumah tangga kita, apakah bisa beristikharah untuk menentukan apakah rumah tangga ini harus diteruskan atau tidak? Dan bagaimana dalam menyikapi suami pernah melakukan kesalahan sambil kita menunggu jawaban dari istikharah kita? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik, tentang yang ditanyakan ini, yang perlu digariskan dalam masalah ini, bahwa memang setiap rumah tangga itu pasti ada masalah. Ada hal-hal yang menjadi problem dalam rumah tangga. Ini suatu hal yang merupakan hal yang berlaku. Jangan kita sebagai manusia biasa. Ya. Para anbiya, para rasul juga ada masalah dalam rumah tangga mereka. Ya. Ada cobaan dalam rumah tangga mereka. Tapi mereka kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya bahwa setiap rumah tangga pasti ada masalah. Besar ataupun kecil. Ya. Ini hal yang tidak bisa dipungkiri. Nah, sekarang yang ditanyakan, di dalam rumah tangga, ya, sebagaimana lazimnya sebuah rumah tangga, ya ada ujian, ya ada tantangan. Ya. Nah, kalau hal tersebut, ujian ini, ya mungkin masalah berkaitan dengan apa namanya rezeki, ya atau ekonomi, ya mungkin seorang berusaha untuk bersabar, ya. Karena Allah menjanjikan orang yang menikah itu Allah berikan kecukupan pada mereka. Ya, oleh karena itu seorang berupaya untuk bersabar. Kalau tantangan itu, ya suami berbuat dosa atau istri berbuat dosa, maka ini pun harus saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati. Ya, ini langkah yang harus dilakukan. Karena memang rumah tangga ya banyak tantangannya. Ya. Nah. Sekarang pertanyaannya, ketika ditanya tentang kendala, dilihat kendala dalam rumah tangga ini sampai pada tingkatan harus cerai atau tidak. Karena ada hal-hal memang sampai pada perceraian. Seorang istri dizalimi oleh suaminya, dipukuli, ya, dianiaya. Ya. Bukan pukulan yang sederhana, tidak. Tapi pukulan yang menyakitkan. Sampai pada derajat kezaliman yang dilakukan oleh suami. Dan istri tidak bertahan dengan ujian atau dengan ujian itu dan kezaliman tersebut. Maka dia berhak untuk yakni mengajukan. Bukan sekedar istikharah. Ya. Tapi mengajukan khulu. Tapi ada masalah-masalah yang dihadapi dalam rumah tangga yang tidak mesti sampai kepada tingkat perceraian. Sampai berpisah. Nah, di sini pentingnya, yaitu seorang wanita atau seorang suami bersikap lebih dewasa, memperbaiki keadaan rumah tangga, dibaca rumah tangga itu dari sisi mana, ya, apa celah, kendala yang terjadi itu, apa penyebabnya, dicari solusi. Kalau bisa diselesaikan, mengapa tidak diselesaikan? Nah, perceraian itu adalah yang terakhir. Kalau sudah tidak ada jalan lagi untuk menyatukan antara anggota rumah tangga suami dan istri ini, baru mengambil jalan firaq atau cerai. Cerai pun ada 3 kali. Ya, ada cerai yang pertama namanya talak raj'i. Talak tapi bisa dirujuk. Yang kedua pun begitu, talak bisa dirujuk. Sampai ketiga, talak baru tidak bisa kembali kecuali kalau wanita itu istri telah menikahi dengan orang lain. Kemudian bercerai, baru suami pertama boleh kembali dengan istrinya atau mantan istrinya. Jadi intinya bahwa dilihat permasalahannya, ya. Jadi apa yang ditanyakan tadi? Dilihat kendala ini apa? Bisa diselesaikan atau tidak? Ya. Ada jalan keluar atau tidak? Ya. Bisa dengan musyawarah atau tidak? Bisa dengan mengambil hakim. Hakim itu orang dari satu orang dari keluarga suami, satu orang dari keluarga istri. Mereka mempelajari masalah itu. Kemudian mereka mengambil putusan. Jadi ada tahapan-tahapan. Ya, ada tahapan-tahapan. Oleh itu harus dipelajari betul. Apa sih masalahnya? Bisa diselesaikan apa tidak? Makanya saya kadang-kadang kalau ada orang yang datang suami istri, ya namanya di masyarakat kita hidup, ya kadang-kadang kita dimintai pendapat, dimintai fatwa, ya, atau untuk mendamaikan. Ketika ada terjadi suami dan istri, terjadi perselisihan, ya, datang mengadu, pertanyaan saya pertama, ya, yaitu, kalian berdua ini, ya suami, ya istri, masih mau memperbaiki atau tidak? Ini pertanyaan penting. Sebab kalau mereka ini tidak memperbaiki, ya kita ngomong panjang berhari-hari pun tidak ada gunanya. Ya. Tapi kalau mereka mengatakan insya Allah mau perbaiki Ustaz, mau yang terbaik Ustaz, ya kita baru arahkan begitu. Kita dengar dari suami, dengar dari istri. Kemudian kita simpulkan atau kita nasihati kedua belah pihak. Ya. Sebab kadang-kadang ada permasalahan. Sebetulnya masalah itu habbah, satu biji kecil. Tapi dijadikan kubah, dijadikan seperti kubah masjid. Dari masalah yang kecil, satu biji yang kecil, dibesarkan lebih dari besarnya kubah yang disebutkan dalam bahasa Arab itu. Dari habbah kepada kubah. Nah, jadi kadang-kadang begitu. Ada hal yang kecil dibesar-besarkan menjadi besar. Tapi ada juga kadang-kadang masalah yang besar itu diremehkan. Padahal masalah ini besar. Ya. Tapi diremehkan. Ya. Nah, ini juga perlu hati. Maka dari itu, apa yang ditanyakan tadi, wallahu a'lam menurut saya, itu dipelajari apa masalahnya. Ya. Kalau memang masalah itu masalah besar, masalah berkaitan dengan agama, dengan din, ya, suami tidak sholat misalnya, atau istri tidak sholat, sudah diingatkan dengan baik, sudah ternyata tidak, maka di sini berhak seorang istri, ya, minta diceraikan. Karena untuk apa kita mempunyai suami, suami tidak sholat. Karena sholat yang pertama kali ditanya oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Ya, dan kalau orang tua tidak sholat, apalagi anaknya. nanti akan memberi contoh pada anak yang jelek. Saya dilihat permasalahannya apa? Kalau kira-kira masalahnya memang harus dia minta diceraikan, maka silakan. Tapi ada hal-hal kadang-kadang kecil, bisa ada penyelesaian, bisa didudukkan permasalahannya, bisa dimusyawarahkan, maka cobalah selesaikan dengan damai, dengan saling terbuka satu dengan yang lainnya, insya Allah Allah memberikan jalan keluar. Kembali kepada diri kita, mau memperbaiki atau tidak. Ya. Selama seorang itu suami istri masih mau memperbaiki hubungan mereka, Allah akan memberikan taufik. Allah akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut pula merupakan penghujung dari perjumpaan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari pembelajaran atau kajian kita di kesempatan ini, Ustaz. Silakan. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah mencatat ya pertemuan kita dan majlis kita ini sebagai majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya. Pada kesempatan yang baik ini hanya satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kita berada di hari-hari yang mulia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam asyar. Ayyam al-asyar. Qalu wal jihad ya Rasulullah wal jihad wal jihad fi sabilillah. Qal wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika bi syai. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari-hari yang mana amal-amal soleh lebih dicintai oleh Allah Ta'ala melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah tidak pula orang yang berjihad di jalan Allah lebih mulia amalnya di hari-hari ini daripada dari amal soleh, amal-amal soleh di hari ini? Qal, kata beliau, "Ya, kecuali seorang yang keluar dan harta dan jiwanya dan jiwa dan hartanya ya dan dia tidak kembali." Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat mulia. Kita dianjurkan memperbanyak berzikir pada Allah, memperbanyak salat-salat sunnah, memperbanyak ini sedekah, memperbanyak amalan-amalan soleh yang lainnya, ya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Ya, ini adalah musim panen raya bagi seorang mukmin, mukminah, ya, yang ingin manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, inilah saatnya. Hari-hari ini adalah saatnya. Ya. InsyaAllah sampai hari Idul Adha. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, hari yang mana amal-amal seorang hamba lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada amal-amal soleh yang lainnya yang dikerjakan pada hari-hari yang lain. Oleh karena itu, marilah manfaatkan kesempatan yang baik ini, ya, dan sebaik-baiknya untuk kita meningkatkan amal kebaikan kita, amal soleh kita, dan semoga Allah menerima amal kita. Ya. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Aku lu qawli hadha, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.